Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semuanya di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Masul Jahiliyah sampai pada permasalahan yang ke-50. Al-mas'alatul khamsun. Permasalahan yang ke-50. Ada 128 pembahasan. Yang itu semuanya hukumnya haram dalam agama kita. Berkaitan dengan akidah dan perbuatan. Yang itu semuanya adalah urusan jahiliyah. Itu semuanya perilaku jahiliyah. Yang Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Sehingga kita sebagai umatnya diperintahkan untuk menyelisihinya. Jangan kita mengikuti langkah jahiliyah. Berulang kali kami sampaikan sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita. Larang bertasyabuh, menyerupai satu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Seorang muslim memiliki ciri khas. Yang ciri khas tersebut membedakan antara dia sebagai muslim dengan selain muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan untuk selalu berbeda dengan kafirin dan musyrikin. Beliau melarang untuk kita mengikuti jejaknya langkah mereka. Nabi kita mengingatkan hal itu dalam sebuah hadis yang sering kami sampaikan. Nabi kita memberitahukan itu akan terjadi di umat ini. Orang-orang yang tidak mengikuti Rasul, tetapi yang diikuti malah justru musyrikin dan kafirin. Mereka ini notabene mengaku sebagai muslimin. Itu yang menjadi pembahasan. Kalau mereka memang bukan muslimin, tidak dibahas oleh kita. Wong bukan muslim. Yang dibahas dalam kitab kita adalah tentang adanya mereka-mereka yang beragama dengan agama Islam. Namun perilaku, perbuatan, bahkan akidah. Semisal yang ada pada musyrikin jahiliyah. Semisal yang ada pada ahlul kitab al-Yahud wal-Nasara. Itu yang menjadi pembahasan 128 poin mi'ah tamal syirin yang ada dalam kitab Masailul Jahiliyah. Semisal pada pertemuan yang kita lewati di Rabu yang kemarin, di antara perbuatan kaum kafir adalah menerima sebagian dan menolak sebagian. Dan ternyata itu ada di antara umat Islam yang bersifat berperilaku seperti itu. Padahal dia muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kalian. Akan ada di antara kalian, kalian siapa? Muslimin. Yang mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Yakni al-Yahud wa Nasara. Nabi tidak menyebutkan dalam kalimatnya secara nyata Yahud wa Nasara. Tetapi para sahabat faham siapa yang dimaksudkan oleh Nabi. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara? Apakah yang kau maksudkan dengan kaum sebelum kalian adalah Yahud dan Nasara? Qala faman. Rasul mengatakan, kalau bukan mereka, siapa lagi yang aku maksudkan? Nah, sini memberitahukan kepada kita adanya di tengah-tengah umat muslimin yang berkeyakinan semisal keyakinannya Yahudi dan Nasara serta musyrikin jahiliyah. Ada di tengah-tengah umat muslimin yang berperilaku seperti perilakunya ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, dan kaum musyrikin jahiliyah. Sama persis, kata beliau, had wal kudda dibil kudda, satu jengkal demi jengkal, hasta demi hasta. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau seandainya ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak, maka di antara kalian pun akan ada yang masuk ke lubang biawak dalam mereka mengikuti mereka Yahud dan Nasara. Di kalangan Yahud dan Nasara merebak gay di tengah-tengah umat Islam yang mereka mengaku sebagai muslimin, melakukan perbuatan gay, lesbi, homo, transgender. Ya. Itu ada pada mereka, maka akan ada di umat ini yang melakukannya. Hakada kaum muslimin. Berita yang sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya di tengah-tengah umat muslimin yang berperilaku seperti perilakunya mereka. Al-Yahud dan Nasara memakan riba. Akaluna suhd. Pemakan riba. Maka di tengah-tengah umat muslimin, pemakan riba pun banyak. Bahkan melegalkannya. Dan berusaha untuk mengesahkannya. Ini. Di kalangan Yahud dan Nasara, mereka melakukan penyembahan kepada para pasur-pasur, pendeta-pendeta dalam bentuk menghalalkan yang Allah haramkan. Dalam bentuk mengharamkan yang Allah halalkan. Di umat ini pun banyak orang-orang yang mengikuti pimpinan-pimpinan, atasan-atasan yang merubah-rubah syariat. Yang halal diharamkan, diikuti. Yang haram dihalalkan, diikuti. Yang tidak disyariatkan, diikuti. Yang disyariatkan, ditinggalkan. Dalam rangka mengikuti para tokoh pimpinan. Terjadi itu kaum muslimin. Di zaman Yahud dan Nasara terdapat bid'ah-bid'ah. Di kalangan kaum muslimin juga banyak bid'ah-bid'ah. Bedanya, kalau agamanya Yahudi, Dalam hal ini kita mengambil contoh agamanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kitab sucinya Taurat rusak dikarenakan tangan-tangan para tokoh-tokoh mereka yang membuat bid'ah. Yang pada ujungnya bid'ah top yang ada pada mereka. Ajarannya Nabi Musa hilang total. Demikian pula dalam agamanya Nabi Isa. Dengan kitab sucinya Injil. Disebabkan karena tangan tokoh-tokoh mereka. Yang memunculkan bid'ah-bid'ah. Akibatnya agamanya Nabi Isa hilang total. Tidak ada lagi kitab Injil yang asli. Ajarannya Nabi Isa pun terlupakan. Yang ada sekarang adalah bid'ah-bid'ah tokoh-tokoh mereka. Di kalangan kaum muslimin, seperti itu juga. Banyak orang-orang yang membuat-bikin ajaran bid'ah-bid'ah yang tidak ada sunnahnya. Maka kaum muslimin mengenal Islam bid'ahnya, bukan sunnahnya. Lambat laun, sunnah hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Terlupakan dan tidak terpelajari di kalangan kaum muslimin. Yang mereka amalkan, yang mereka anut, yang mereka kerjakan sebagai bentuk ibadah, yang bid'ah-bid'ah. Yang sunnah sudah tidak diketahui. Walhamdulillah. Bedanya, Allah menjamin sunnah Nabi tidak akan sirna total. Berbeda dengan ajarannya Nabi Isa dan Nabi Musa. Tidak ada jaminan. Karena itu hilang total agamanya mereka. Adapun agama Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mendapatkan jaminan keutuhan, dilindungi, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ada jaminan di semua tempat yang ada di Mekah dan di Madinah. Sehingga bisa terjadi di sebuah negeri kaum muslimin, tetapi tidak satupun yang mengenal sunnah. Yang mereka tahu adalah turun-temurun dari dulu oleh nenek moyang mereka yang bid'ah. Tatkala umat tidak lagi belajar yang sunnah, yang mereka ketahui adalah yang bid'ah. Sama persis seperti yang terjadi di kalangan Yahud dan Nasar. Maka ilmu ini penting untuk kita ketahui. 128 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Untuk kita mengetahui satu persatu guna kita menyelamatkan diri darinya. Jangan kita mengikuti langkah-langkahnya al-Yahud wal Nasar. Ini sebagai dalil dan bukti yang nyata wa kaum muslimin. Bahwa Islam itu bukan antek-antek Yahudi. Sunnah Nabi bukan antek-antek Yahudi. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan antek-antek Yahudi. Bahkan beliau menulis satu karya tulis besar yang mengajarkan kepada umat Islam agar berbeda dengan Yahudi. Tetapi ahlul hawa nafsu, ahlul ahwa, mereka ada yang mengecap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah antek-antek Yahudi. Atau lebih lagi, Saudi Arabia yang menerapkan akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai antek-antek Yahudi. Hasya wa kalla. Tidak sama sekali. Bahkan di negara tersebut dikaji kitab ini sebagai mukarrar, sebagai kurikulum di negara itu. Sebagaimana kitab Usulul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai kurikulum di negeri itu. Dan diajarkan i'tiqad untuk kita berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada bab yang ke-50. Jam berapa? 15 menit lagi. Maksudnya memberitahukan 15 menit lagi, jam 8 maksudnya. Hadirin yang kemuliakan, kita masuk. Juhuduhum inzalil kutubi ala rusul. Penentangannya mereka terhadap diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Di antara mereka kaum muslimin menolak untuk meyakini Allah menurunkan kitab kepada rasul. Mereka menolak itu, menentangnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhum, yakni ucapan mereka, disebutkan oleh Syekh, ma anzalallahu ala basharin min syai. Mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Mereka mengingkari ini. Dan ini termasuk i'tiqadnya kaum Yahudi. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan. Kita baca syarahnya. Qalatil Yahudu, berkata orang-orang Yahudi, ma anzalallahu ala basharin min syai, Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Wa makna kalimat ini adalah ingkarur risalati kulliha. Mereka mengingkari risalah semuanya. Kalimat ini memiliki makna mereka mengingkari kerasulan semua rasul. Dan mengingkari semua risalah yang dibawa oleh para rasul. Mengingkari semua wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Beliau Syekh Shalal Fauzan mengatakan, ingkaru risalati kulliha wa ingkarul wahyi kulli. Ini maknanya adalah pengingkaran terhadap risalah secara total dan pengingkaran terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Walladhi hamalahum ala ma qalu, yang menyebabkan mereka mengucapkan kalimat itu adalah al-hasadu, kedengkian. Kedengkian mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu ta'ala alaihim biqalihi, maka Allah membantah ungkapan Yahudi yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Allah bantah pada surat yang sama, pada ayat yang sama. Qul, katakanlah olehmu, wahai Nabi, man anzal al-kitab alladhi ja'a bihi Musa, siapakah yang menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa? Nuran. Kitab suci itu sebagai cahaya. Wahudan, sebagai petunjuk linnas, bagi manusia. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa? Orang-orang Yahudi kaum muslimin Bani Israel, mereka sangat mengerti kebenaran ajaran Nabi Musa. Tetapi mereka mengingkarinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, يَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Orang-orang Yahudi itu mengerti tentang kebenaran Nabi Musa seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka pun sebenarnya pun mengerti kebenaran Nabi Isa. Karena ajar Nabi Isa telah disebutkan di dalam ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi Yahudi mengingkari kenabian Isa. Mereka mengatakan Isa adalah anak hasil zina. Zinanya penggembala kambing dengan Maryam. Yahudi mencela Isa. Adapun Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa sampai tingkatan menuhankannya. Adapun kita umat Islam, etikat kita umat Islam yang berkaitan dengan Nabi Isa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Apa ucapan Nabi? Wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nabi menyebutkan tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah hambanya Allah. Ini yang pertama yang harus kita yakini, Isa adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Isa bukan anak. Isa itu bukan pula titisan. Isa itu bukan pula tuan. Abdullah, hambanya Allah. Sebagaimana yang lainnya. Sebagai hambanya Allah. Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Isa adalah Rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Rabb. Bukan sesembahan. Bukan Tuhan. Utusan. Kemudian Rasul menyebutkan tentang penciptaan Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu terjadinya adalah dengan kalimat Allah yang berupa kun. Jadilah. Kalimat ini diberikan kepada Maryam. Fakana Isa bikun. Maka jadilah Isa di rahimnya Maryam atas kehendak Allah dengan kalimatnya kun fayakun. Jadilah. Maka jadilah Isa di rahimnya Maryam walaupun belum pernah tersentuh laki-laki manapun. Disebutkan dalam surat Maryam, wa ma massaniya minal bashar, aku tidak pernah tersentuh seorang laki-laki pun. Tapi mengapa Maryam hamil dan melahirkan Isa? Karena Allah menghendakinya. Allah mengatakan kun fakana Isa bikun, maka jadilah Isa dengan kalimat kun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila mengendaki sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah sesuai yang Allah kehendaki. Ini keyakinan kita. Wa ruhun minhu, Isa adalah bagian ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Sebagaimana ruh-ruh manusia yang lain Sehingga barang siapa yang mengatakan Isa adalah diambil dari ruhnya Allah Azza wa Jal sebagaimana titisan-titisan, tidak sama sekali. Itu kufur. Keyakinan yang kafir. Ruhnya Nabi Isa min arwahil ladhi khalaqahu Allah Jalla wa Ala. Ruhnya Nabi Isa adalah bagian dari ruh yang lain yang Allah ciptakan, yang Allah masukkan ke tubuh janin seperti halnya makhluk yang lainnya. Ini keyakinan kita. Kita kembali kepada pembahasan kita. Yahudi mengenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi mereka mengingkari. Maka Allah membantah ketika mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada Rasulnya. Dikira Nabi kita itu, Nabi kita tidak sezaman dengan Musa. Nabi kita tidak mendapati Nabi Musa. Tatkala Yahudi membantah Rasul, Rasul mengatakan turun kepadaku wahyu Al-Quran. Yahudi mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Karena mereka menyangka Nabi kita tidak tahu. Oh, dulu pernah terjadi diutusnya seorang Rasul di tengah-tengah mereka yang Allah turunkan kitab Taurat. Disangka Nabi kita tidak tahu. Nabi kita tidak sezaman dengan Musa. Tetapi Nabi kita mendapatkan wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buktinya. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa. Dan kalian wahai Yahudi sangat mengerti tentang itu. Sehingga ucapan kalian yang mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada hambanya itu salah. Karena yang mereka maukan menolak Al-Quran. Kalau sudah berhasil menolak Al-Quran, berarti apa? Menolak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, sudah habis sudah. Tidak ada lagi hujjah yang dimiliki oleh Nabi kita. Hakadawi kaum muslimin yang mereka maukan. Qala Syekh Saleh Fauzan. Ai ma dumtum taquluna al-kitab alladhi ma' Musa min 'indillah wa Musa bashar. Yani ma dumtum kalian masih meyakini, kalian terus menerus meyakini bahwasanya ada satu kitab yang diturunkan kepada Musa. Kepada Nabi Musa. Yang kitab itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Musa adalah apa? Manusia. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan mereka salah. Yang mengatakan Allah tidak menurunkan kitab apapun kepada manusia. Itu salah. Yang benar Allah menurunkan kitab kepada manusia sebagai petunjuk. Di zamannya Nabi Musa Taurat. Di zamannya Nabi Isa Injil. Di zamannya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam disebut dengan apa? Al-Qur'an. Ini. Falimadza taqulun? Dengan demikian mengapa kalian mengatakan Allah tidak menurunkan kitab apapun kepada manusia. Fahada tanakut minil Yahud. Berarti ini adalah dua kalimat yang bertolak belakang. Satu sisi mereka meyakini Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Taurat kitab dari Allah, Musa manusia. Satu sisi mereka mengatakan kepada Muhammad SAW, Allah tidak menurunkan satupun kitab kepada manusia. Dua kalimat yang berbenturan. Apa yang menyebabkan mereka memiliki dua kalimat yang berbenturan tadi? mengingkari Allah menurunkan kitab padahal mereka meyakini Taurat diturunkan Allah kepada Musa. Qala syaih. Beliau mengatakan hamaluhum alaihi al-hasad. Mereka mengucapkan Allah tidak menurunkan satupun kitab kepada manusia dikarenakan hasadnya mereka kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hatta kadzabu ar-rusul, hatta kadzabu bir-rusul kullihim. Sampai-sampai mereka pun mendustakan semua para rasul. Wabil kutubi kulliha. Dan mereka pun mendustakan, yakni tidak percaya. Dan mengatakan bohong kepada semua kitab yang Allah turunkan kepada semua rasul. Min ajli Muhammadin wa min ajli Quran. Itu mereka lakukan. Dikarenakan mereka hasad kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dikarenakan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nasallallahu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari ucapan-ucapan mereka tadi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan di sini. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu garis keturunan mereka ke atas adalah berujung pada Israel. Israel adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dari jalur Ishak. Ini dia. Atau nanti di Meroja. Mereka ini kaum muslimin berbangga dikarenakan Rasul yang setelah Nabi Allah Ibrahim dari jalur itu. Para nabi-nabi Bani Israel dari kalangan mereka. Bangsa Arab tidak punya nabi di zaman itu. Bangsa Arab bukan bangsa yang dimuliakan. Mereka badu. Orang-orang yang keterbelakangan. Bukan bangsa yang dimuliakan di muka bumi ini. Ini bangsa Arab di waktu itu. Jahiliyah. Gak punya ideologi yang baik. Mereka ini. Dipandang oleh Bani Israel dengan pandangan yang jelek. Arab ini adalah dari keturunan Arab. Itu nama anak. Dari keturunan Ismail. Ismail putranya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sudah dari dulu. Mereka berbangga. Rasul kami. Rasul dari Bani Israel. Musa. Rasul dari mereka. Isa. Berbangga mereka. Ternyata. Berita yang mereka dengar. Kemunculan Nabi terakhir. Itu kok keluarnya dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa kastanya Bani Israel. Tapi keluarnya dari duriahnya Ismail. Dari bangsa Arab. Mereka benci sebenci-bencinya. Murka semurka-murkanya. Dan tidak mau menerima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tahu kisah Nabi kita tercatat dalam kitab mereka. Diberitahukan akan adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Injil. Diberitahukan. Tapi mereka karena hasad. Kehasadan mereka ini menyeret kepada satu titik penolakan kerasulan Nabi. Penolakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan kata-kata Allah tidak menurunkan apapun kepada hambanya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hasil dari hasad. Kalau ada seorang manusia hasad, itu akan melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lain hati-hati dari hasad. Yahudi hasad kepada Nabi kita Muhammad SAW berakibat menolak semua risalah, berakibat menolak semua rasul dengan kata-katanya yang umum, ma anzalallahu ala basharin syai', Allah tidak menurunkan apapun kepada hambanya sampai pun Taurat mereka ingkari pada ujungnya dengan kata-katanya. Hasad, hati-hati hasad. Hasad kepada orang yang berhasil. Timbul kebencian kepada orang yang berhasil. Kemudian menginginkan supaya keberhasilan temannya itu hilang. Sampai keluar doa. Moga-moga mampus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa mas dengan dongane kepada teman? Saya hasad sama dia. Ini dia kaum muslimin. Hasad satu penyakit yang sangat berbahaya. Mungkinkah hati kita terkena hasad? Hah? Oh, enggak. Saya ngaji sudah lama kok hasad. Pilih siki, Pak. Burung. Kalau kamu melihat adanya orang yang menjadi pesainganmu dan ternyata dia lebih sukses darimu, akan muncul kedengkian demi kedengkian, kebencian demi kebencian, dan terus. Dua orang bertikai. Susah sekali untuk didamaikan. Padahal sama-sama dia ta'lim. Tapi jangan masya Allah angel teman. Supaya bersaudara. Usud demi usud. Di balik itu ada hasad. Ternyata dia tidak sukses. Yang sukses orang lain. Yang dipandang oleh dia rendah. Ikhwan baru kemarin kau sudah terkenal ya. Sayang sudah lama lebih senior. Ajek ora ajek. Lah pancen kon ngapa pak? Hasad. Hati-hati dari penyakit ini. Ini penyakitnya Yahudi yang bisa merasuki kita. Yang menjadi pembahasan kita di kaum muslimin. Jam 8 lebih 10. Kita berhenti jam 8 lebih 15 ya. Itu kesepakatan Bapak. Sehingga kita janganlah mengotori kesepakatan di antara kita. Wah. Masyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wan jami'an. Yang menjadi pembahasan kita adanya di tengah-tengah umat Islam yang menolak Al-Qur'an. Total. Siapakah mereka? Kaum Jahmiyah. Kita baca keterangannya Syekh. Qala Syekh Shalal Fauzan. Fanduru ma yaf'alu al-hasad bi ahli. Lihat oleh kalian wahai manusia. Hasil dari hasad akan menimbulkan keburukan-keburukan bagi mereka yang terkena hasad. Wa mithluhu yang semisal dengan ucapan Yahudi adalah ucapannya kaum Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan, innal Qur'ana lam yanzil min indillah. Al-Qur'an tidaklah turun dari sisi Allah. Ini ucapannya kaum Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah. Kalau menolak Al-Quran tidak mungkin. Karena ada 30 juz. Matbu' tercetak dalam satu mushaf. Itu diingkari? Tidak mungkin. Ya terus gimana? Ingkari. Allah tidak menurunkan. Dengan kalimat mereka, apa? Al-Quran tidak turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus turunnya dari mana? Kita lanjutkan ucapannya Syekh. Wa qalu man qal inna sunnah laysat wahyan min Allah. Termasuk ucapan yang sama dengan ini adalah orang yang mengatakan sunnah Nabi, sabda Nabi itu bukan wahyu dari Allah. Ini sama. Wa innama huwa min istihadir rasul. Tak lain sunnah itu adalah dari istihadnya Rasul. Ini ucapannya sama dengan ucapannya orang-orang Yahudi. Jahmiyah wa kaum muslimin telah kami terangkan dalam pertemuan sebelum ini. Jahmiyah menolak untuk meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Mereka mengatakan Allah tidak bisa berbicara. Ini kaum Jahmiyah. Dari mana kita tahu? Dari buku-buku mereka yang sudah dibantah oleh para ulama. Anda bisa lihat di kitabnya Syekh Islam Taimiyah, Aqidah Wasithiyah, atau Al-Imam Tahawi, Aqidah Tahawiyah. Panjang lebar pembahasan ini. Jahmiyah mengingkari sifat kalam bagi Allah. Mereka mengatakan Allah tidak bisa berbicara. Lalu terus Al-Quran bagaimana? Al-Quran bukan kalam Allah. Ini ucapannya mereka. Karena Allah tidak bisa berbicara, berarti mau tidak mau, Al-Qurannya bukan ucapan Allah. Namanya saja tidak bisa berbicara. Masa Al-Quran ucapan Allah. Maka mereka mengatakan, Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi makhluk. Terus turunnya Al-Quran dari mana? Bukan dari Allah. Al-Quran turunnya adalah dari satu makhluk yang berupa Al-Kalam. Sehingga mereka mengatakan, Khalaqallahu al-kalama fil hawa. Allah menciptakan al-kalam, al-kalam yakni ucapan. Makhluk yang berupa kalam, ucapan. Ucapan inilah yang berbicara. Yang mengeluarkan Al-Qur'an adalah al-kalam, makhluk. Sehingga Al-Qur'an bukan turun dari Allah. Tetapi Al-Quran turun dari makhluk yang bernama Al-Kalam. Ini ucapannya kaum Jahmiyah. Mengapa mereka mengatakan itu? Karena mereka mengatakan Allah tidak bisa berbicara. Ini keyakinannya mereka. Dan ini keyakinan batil. Sebatil-batilnya. Pernah kita kaji kitab Lum'atul I'tiqad di sini atau belum? Kitab yang berjudul Lum'atul I'tiqad. Sudah apa belum ya? Belum. Sudah. Di Muhajirin, sudah pernah? Ya. Di dalam kitab tersebut panjang lebar bab tentang penetapan Allah memiliki sifat berbicara. Wa kallam Allah. Allah berbicara kepada Musa. Allah memiliki sifat berbicara. Wa kallamahu rabbuhu. Dan berbicaralah kepada Musa, Rabbnya Musa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Banyak ayat. Banyak hadis. Sehingga Ahlussunnah meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Di antara ucapan Allah adalah Al-Quran. Sehingga yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai 30 juz. Kita meyakini adalah kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzal min indillah, turun dari sisi Allah Azza wa Jal. Bukan makhluk. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jahmiyah mengaku sebagai muslim. Para ulama kita kaum muslimin sepakat untuk mengatakan Jahmiyah kafir. Paham Jahmiyah? Paham yang kafir. Walaupun Jahmiyah bertingkat-tingkat. Tetapi kalau disebutkan Jahmiyah yang mereka menolak nama Allah, menolak sifatullah, menolak Al-Quran, mengatakan Al-Quran makhluk, maka para ulama sepakat mengatakan mereka kafir, bukan muslim. Ini kaum apa? Jahmiyah. Demikian pula dengan ucapan yang kedua, di antara kita kadangkala ada yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Hadis itu ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hasil ijtihadnya Rasul. Sehingga karena hadis itu hasil ijtihadnya Rasul, bisa jadi ijtihad orang itu salah. Ijtihad itu sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia tidak jauh dari peradabannya. Karena hadis ini adalah sudut pandang hasil pemikiran Rasul di zaman itu, maka tepat untuk digunakan di zaman itu. Tidak tepat untuk digunakan ketika beda zaman, beda kultur, beda budaya. Sehingga sunnah itu bukan wahyu, tetapi hasil ijtihad. Ini sama hukumnya. Kafir pelakunya. Apakah dia mengatakan kalimat itu? Ada. Mereka adalah ingkarus sunnah. Oh, lebih dari 3 menit, Pak. Jam 8 lebih 18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami oleh hadirin sebagai tambahan ilmu bagi kita dan meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته